Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, di penghujung bulan Ramadan ini kita semua masih diberikan nikmat sehat untuk menjalankan ibadah puasa. Dan seperti biasa, selama satu jam ke depan dalam tafsir Al-Misbah, saya Indah Kirana hadir kembali, dan tentunya nantinya akan dibahas langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Kita sapa dulu Bapak Quraish. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah di penghujung bulan Ramadan ini Pak ya. Alhamdulillah ya. Kita akan sambut bersama bulan Syawal. Insyaallah. Dan pemirsa, sudah ada bintang tamu yang hadir di sini, Mbak Ina Kamari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Ina nanti boleh bertanya atau berdiskusi, silahkan. Dan tentunya secara garis besar di sini surat Ar-Rum ayat 52 hingga 60 ini berisikan tentang hari kiamat dan juga hari di mana tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Nah, seperti apakah yang akan disampaikan oleh Bapak Quraish? Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tiba pada akhir dari surah Ar-Rum. Ayat-ayat yang akan kita bahas ini berbicara tentang bagaimana petunjuk Tuhan itu bisa menyentuh hati seseorang. Ada syaratnya. Mari kita baca ayat ini. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a'a idza wallaw mudbirin. Engkau wahai Nabi Agung, Nabi Muhammad, kendati engkau orang hebat, tetapi engkau tidak mampu menjadikan orang yang mati hatinya mendengar tuntunan Allah. Jadi hati, kalau hati sudah mati, tidak bisa dia di mendengar sesuatu yang baik. Engkau tidak dapat menjadikan orang yang tuli mendengar ajakan, apalagi kalau dia berpaling dari engkau. Kalau orang tuli menghadap saya dan saya berbicara, boleh jadi dari gerak mulut saya dia dapat faham, dari mimik saya dia dapat faham, isyarat tangan saya dia dapat faham. Tetapi kalau dia tuli dan membelakangi lagi, tidak akan bisa. Engkau tidak dapat memberi petunjuk seorang yang buta, memberinya petunjuk agar terhindar dari kesesatannya. Yang engkau mampu untuk mendengarkan ajakanmu ini tidak lain kecuali orang yang bersedia membenarkan ayat-ayat kami, dan mereka itu berserah diri kepada Tuhan. Ayat-ayat kita ini berbicara tentang bagaimana petunjuk Tuhan itu bisa masuk dan bagaimana tidak. Ada tiga hal yang bisa digunakan oleh manusia meraih pengetahuan. Yang pertama, matanya. Saya tahu Anda berpakaian hitam. Saya tahu si A senang melihat air mukanya. Mata, saya tahu Allah Maha Kuasa melihat alam raya. Dan yang terpenting, hati. Kita bisa tahu, kita bisa berkomunikasi dengan hati. Siraman rohani itu masuk ke hati, tidak ke telinga, tidak ke mata, ke hati. Jadi tiga hal ini harus dapat dimanfaatkan. Karena itu, bukalah mata, buka telinga, dan buka pintu hati. Tuntunan Tuhan seperti itu. Ada orang yang tidak mau buka hatinya, tidak mau berserah diri, tidak mau percaya. Siapapun yang memberi dia petunjuk, walaupun Nabi Agung, tidak akan diterimanya. Itu kita lanjutkan. Allah telah menciptakan kamu semua, wahai manusia, bermula dari sesuatu dan keadaan lemah. Manusia semua begitu. Lalu sedikit demi sedikit setelah kelemahan itu dia dianugerahi kekuatan. Kekuatan fisik. Dia sudah jadi dewasa. Kekuatan akal. Kekuatan hati, semangat. Setelah kekuatan itu, Allah kemudian menjadikan setelah kekuatan itu kelemahan dan ketuaan. Sudah perlu dituntun. Matanya udah kabur. Telinganya udah mulai tuli. Kalau enggak tuli. Semua kita begitu. Hanya saja ada perbedaan antara kelemahan waktu kita bayi kecil dan kelemahan waktu kita tua. Waktu kita bayi lemah, kita belum sadar. Waktu tua, kita sudah punya pengalaman. Kita sudah sadar. Bahkan boleh jadi orang yang berpikir panjang, sebentar lagi dia akan mati. Kalau memang kita ini lemah dan terus nanti pada akhirnya menjadi lemah, perlu enggak kita bersandar pada sesuatu yang kuat? Anda dalam jalan itu lemah sudah lutut. Anda punya tongkat. Anda sudah tidak kuat terus berdiri begini. Anda perlu sandaran. Dalam hidup ini juga seperti itu. Kita perlu sandaran. Dan bersandar pada manusia, seringkali manusia itu juga lemah. Jadi bersandarlah pada Allah. Itu nasihatnya di sini. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, sekarang sudah tua nih, mati. Semua akan mati. Wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimina mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Kalau nanti kiamat datang, orang-orang yang berdosa itu bersumpah. Kami cuma sebentar aja di dunia. Jangan anggap Anda tahunan merasa di dunia ini. Ada relativitas waktu. Kalau Anda senang, waktu berlalu cepat. Ya. Kalau Anda susah, terasa lama ya. Di hari kiamat begitu. Ada orang-orang yang berdosa ini, berapa lama kamu hidup di dunia? Ya kira-kira sehari atau kurang dari sehari. Sama seperti mimpi. Anda sudah merasa berjalan keliling dunia. Itu baru beberapa detik aja. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki iman berkata pada mereka, sungguh kamu telah berada di dunia ini dan berada di alam sebelum di alam barzah sebelum datangnya hari kebangkitan. Kamu sudah lama di sini. Inilah hari kebangkitan, tetapi kalian dulu waktu hidup di dunia tidak tahu dan mengingkari hari kebangkitan itu. Ada hal yang saya ingin terangkan. Di sini dia katakan orang-orang yang diberi ilmu dan memiliki dan diberi iman. Ada perbedaan antara ilmu dan iman. Anda harus percaya bukan karena Anda tahu. Anda harus percaya karena tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu tapi kepercayaannya. Karena percaya tidak berkaitan dengan ilmu. Saya beri contoh. Ada kiai besar tahu agama. Imannya belum tentu kuat. Ada orang yang tidak tahu ilmu agama, tapi kepercayaannya sangat kuat. Saya kira sebentar kita lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan ini kembali di segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pasti ada gangguan. Sabar. Jangan sampai orang-orang itu menjadikan kamu ringan sehingga terombang-ambing. Sabar itu adalah menahan gejolak nafsu untuk meraih yang baik. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah dan tadi sedikit yang disampaikan oleh Pak Quraisy. Orang diberi ilmu dan iman ya Pak ya? Diberi ilmu. Bukan dia yang mendapat ilmu. Kita tidak punya ilmu kecuali yang diberikan oleh Allah. Ya. Allah memberi ilmu itu dengan dua cara. Bisa melalui makhluknya, bisa melalui pengajaran, bisa melalui membaca, bisa juga tanpa membaca. Hati Anda bisa merasa bahwa ini orang senang pada saya. Anda bisa mendapat pengetahuan melalui mimpi. Itu bukan Anda yang usahakan, itu Allah yang memberi. Ilham, firasat, ilmu itu sumbernya akal. Iman itu hati. Anda bisa jadi melihat sesuatu, tapi Anda berkata, saya tidak bisa percaya. Seorang istri melihat suaminya nyeleweng, ya, dia berkata apa? Saya tidak bisa percaya mata saya. Hati. Iman itu hati. Ilmu itu akal. Iman itu seperti rasa kagum. Kagum itu di hati, bukan di akal. Bisa jadi pasangan saya itu jelek di mata orang, tapi hati saya senang. Karena kekaguman di sini sumbernya. Jadi banyak bedanya antara ilmu dan iman. Itu dua-duanya harus kita gabung. Oke. Orang-orang yang diberi ilmu dan diberi iman ini, itu meluruskan persepsi yang keliru dari orang-orang kafir ketika dia nanti dibangkitkan. Hari kiamat itu dengan ditiupnya sangkakala pertama. Semua mati. Sebelum itu ada orang-orang mati. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Sudah ada dalam, kita namakan ada dalam kubur. Ya kan? Nah, mereka di dalam kubur itu hidup. Dia bisa berkomunikasi dengan Anda. Kita berkomunikasi dengan dia. Kita doakan dia. Bisa jadi dia berterima kasih. Nah, jadi di sini orang yang diberi ilmu dan iman itu berkata, kalian keliru kalau berkata bahwa hanya sebentar saja di dunia, sebentar saja di alam barzakh itu. Kalian sudah berada di sini sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, saya beri contoh. Orang yang mati, katakanlah 1000 tahun yang lalu, hidup di sana dan menanti hari kebangkitan. Orang yang mati sekarang, menanti di sana sesuai dengan hari kebangkitan. Lamanya sudah beda ya. Nah, tetapi karena ada relativitas waktu, bisa jadi yang lama, ya anggap bahwa ini sebentar sekali karena dia senang. Bisa jadi yang singkat, lamanya ini. Tapi kalian tidak mengetahui. Inilah hari kebangkitan. Kalian tidak mengetahui. Pada hari itu tidak akan berguna lagi bagi orang-orang yang melakukan penganiayaan, bagi orang-orang durhaka, tidak berguna lagi permohonan maaf mereka. Dan tidak juga mereka itu akan dimaafkan. Ada dosa, kalau kita minta dimaafkan, dimaafkan. Ya. Yeah. Ada juga dosa yang Anda tidak perlu maafkan. Tapi kita menjelang lebaran. Ya kan? Kita mungkin berkata, udahlah, enggak usah minta maaf, semua saya maafkan. Ya kan? Ada juga, saya punya dosa, saya harus minta maaf pada Anda. Di hari kemudian, tidak berguna lagi minta maaf. Sudah bukan waktu minta maaf. Tidak ada juga lagi pemaafan bagi orang-orang yang bergelimang dalam dosa. Oke. Baru setelah ini semuanya, ini surah berbicara tentang aneka bukti sejak semula kan? Oke. Di sini dia katakan, sungguh kami telah memberi untuk manusia di dalam Al-Quran ini aneka macam penjelasan dan perumpamaan. Sudah banyak. Banyak sekali di kitab suci ini penjelasan-penjelasan. Kalau kita baca surat Ar-Rum ini, awalnya bagaimana penjelasan tentang kuasa Allah dan bagaimana pengetahuannya yang menyeluruh. Dia beri penjelasan tentang kuasanya, bagaimana kehidupan rumah tangga. Dia beri penjelasan tentang mimpi. di Quran ini sudah beraneka ragam penjelasan-penjelasan yang kami berikan, tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Bahkan kalau kamu mendatangkan suatu bukti yang demikian jelas, orang-orang kafir berkata, kalian ini hanya bohong. Ini tidak mau menerima. Kenapa tidak mau menerima? Karena mereka menutup mata hati mereka. Tidak mau menerima karena itu tadi. Saya katakan seperti botol. Coba buka. Kafir itu dalam bahasa Al-Quran artinya menutup. Demikianlah Allah menutup hati mereka karena mereka menutup hatinya. Allah mencap, ini tidak mau masuk nih, saya cap. Yatba'bah. Dilak hatinya oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau tutup. Di ayat lain itu dikatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyeleweng, Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Karena dia mau begitu, Allah tidak mau paksa orang. Maka karena itu, wahai Nabi Muhammad, sabarlah, menanti sesungguhnya janji Allah itu pasti akan nyata. Dan jangan sampai engkau diumbang-ambingkan, diremehkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Sabar, kamu pasti dicerca. Kamu pasti dilecehkan. Pasti ada gangguan. Sabar. Jangan sampai orang-orang itu menjadikan kamu ringan sehingga terombang-ambing. Sabar itu adalah menahan gejolak nafsu untuk meraih yang baik. Nah, kalau awal surah berbicara tentang kemenangan, di awal surah ini kan berbicara. Yeah. Akhir surah ini berbicara tentang syarat memperoleh kemenangan. Apa syaratnya? Sabar dan tegar. Saya kira itu surah Ar-Rum. Okay. Sabar dan tegar. Nanti kita bahas lagi dan tentunya juga masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Semakin banyak Anda gali, bisa semakin banyak air berisi di wadah itu. Bahkan mungkin mata air sekian banyak memancar ke sana. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan tadi sudah dijabarkan ya akhir dari surat Ar-Rum ini yang mengisyaratkan syarat kemenangan adalah sabar dan tegar. Ini bedanya apa nih sabar dan tegar? Tegar itu menuntut Anda konsisten dalam prinsip-prinsip yang Anda lakukan. Dalam konteks konsisten ini, Anda perlu menahan gejolak nafsu Anda. Nafsu itu selalu ingin yang rendah, yang mudah, boleh jadi yang buruk. Maka sabar Anda tekan itu demi mencapai yang baik. Kalau sudah baik, lantas nafsu Anda berkata, udah cukup begini, tahan lagi itu untuk mencapai yang lebih baik. Saya seringkali beri contoh begini. Satu mahasiswa, dia kuliah, sudah dapat S1. Sudah bagus itu. Dia bilang, udahlah, sudah cukup. Dia harus sabar. Menahan gejolak nafsunya yang berkata cukup untuk yang mendapat yang lebih baik. Dia harus S2. Dia harus sabar lagi, begitu seterusnya. Walaupun dia sudah guru besar, ini, oh, udah cukup. Tidak. Menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Perlu kesabaran. Harus konsisten, kalau dalam bahasa agama itu istiqamah. Dan sabar, saya kira itu. Baik, Mbak Ina, sepertinya sudah banyak yang ingin ditanyakan. Silakan. Bercabang otaknya langsung. Jadi sebenarnya saya mau kembali lagi, ini perspektif saya mengenai konsep hati ya. Karena tadi saya tertarik hati gitu. Ilmu dan iman juga saya tertarik. Saya punya pemikiran bahwa hati ini sebuah samudra, bahkan melebihi samudra. Bahkan dengan hatilah seorang manusia bisa mencapai Allah. Mencapai rahmat dan berkatnya Allah itu melalui hati, bukan sekedar dari kecerdasan, kejeniusan yang didukung oleh akal gitu. Kita dilahirkan ke dunia, menurut saya dunia adalah ujian. Betul. Dunia ini sebenarnya ujian, tapi bisa menjadi media kita untuk mencapai Allah. Betul. Ya, bagaimana bijaksananya supaya dunia ini bisa menjadi media bagi saya untuk mencapai Allah, tapi saya juga ketika saya membuka hati ini begitu lebar, saya juga tidak mudah kecewa dengan dunia ini. Ya, saya kira benar, banyak kebenaran yang Anda sudah ungkapkan. Memang yang terpenting seperti sejak semula saya katakan hati. Nah, kalau kita bicara hati dalam konteks kebenaran, hati itu wadah sekaligus alat. Kalau Anda di rumah punya kolam air, kolam itu adalah wadah untuk air. Tapi kalau sumur, sumur itu adalah wadah sekaligus sumber air. Ya, betul. Jadikanlah hati Anda wadah sekaligus sumber. Bagaimana mendapatkan air untuk sumur? Bukan dari luar, dari dalam. Sumur Anda gali. Semakin banyak Anda gali, bisa semakin banyak air berisi di wadah itu. Bahkan mungkin mata air sekian banyak memancar ke sana. Kalau menggali sumur, mengeluarkan tanah, batu, dan lain-lain sebagainya. Yeah. Kalau menggali hati, keluarkan hal-hal yang kotor dari hati. Jangan sangka buruk, jangan angkuh, jangan culas, jangan ini, itu, semakin ini. Nah, dan semakin Anda gali, semakin lebar dia, semakin dalam dia. Sehingga ada hati yang sempit, karena tidak digali. Bersihkan hati. Akan datang air dengan sendirinya. Itu tadi ilmu. Ada yang Anda usahakan. Ada yang diberi. Ada yang dianugerahkan oleh Allah. Sebagaikan sumber mata air ini. Saya kira itu hati seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya di segmen berikutnya Mbak Ina dan juga Pak Qurais. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Nanti di Padang Mahsyar itu dilukiskan matahari ini sedemikian rendah sehingga semua orang kepanasan, bahkan berkeringat. Ada yang keringatnya sampai di tumitnya, sampai di lututnya, sampai di sini. Semua orang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan tadi mengenai ini ya, pemaafan. Berikut ini ada pertanyaan pemirsa, untuk itu mari kita simak dulu pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Tina Sharon. Pak Qurais Shihab, saya mau nanya, bagaimanakah jika kita meninggal tapi kita belum memaafkan seseorang di masa hidup kita? Terima kasih. Setelah meninggal nanti, mau maafkan atau tidak? Yang persoalan itu adalah kita meninggal belum sempat meminta maaf pada orang. Iya kan? Itu yang repot. Tapi kalau memaafkan, ya itu kan harus hak saya. Harus secepat hati ya. Itu hak saya. Udahlah. Itu nanti di hari kemudian. Orang yang pernah tertuju padanya suatu kesalahan atau dosa akan datang kepada Tuhan. Dia mengadu, Tuhan, ini dulu waktu di dunia ambil buat saya, dia maki saya, dia ini saya menuntut balas. Tuhan beri balasan yang adil. Nah, tapi Tuhan berkata begini, kalau kamu maafkan dia sekarang, kamu saya beri ganti yang lebih baik. Tapi seandainya dulu waktu di dunia kamu maafkan dia, kamu dapat lebih banyak lagi sekarang. Mau yang mana nih? Yang secepatnya maafkan. Maafkan dia sekarang. Mungkin dalam arti dia menyimpan dendam begitu. Dia menyimpan dendam. Dia Tuhan tidak mau mengambil hak makhluknya. Tapi kalau orang yang ini tadi yang bersalah dekat pada Tuhan, Tuhan akan bela dia. Belanya bagaimana? Hei kamu, maafkan saja dia. Nanti saya kasih kamu ganjaran. Jadi jangan pernah berkata saya akan tuntut di akhirat. Karena apa yang Anda peroleh dengan menuntut di akhirat itu jauh lebih sedikit ketimbang Anda maafkan dia di dunia. Kalau Anda memaafkan dia di dunia, Anda memperoleh paling tidak dua keberuntungan. Yang pertama, Anda dapat teman. Yang kedua, hati Anda, itu paling tidak itu. Di akhirat Anda dapat ganjaran lebih banyak. Jadi lebih baik memaafkan atau tidak? Memaafkan. Ini tadi juga sempat disinggung mengenai hari kiamat. Nah, hari kiamat, ketika hari kiamat itu datang, permintaan maaf itu sudah tidak berguna lagi. Artinya kita sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Kapan tobat kita yang terakhir itu yang... Tobat yang terakhir itu masih diterima Tuhan sebelum nyawa mencapai kerongkongan. Kita biasa dengar kalau orang mau meninggal, ada suara ger begitu. Ya, sebelum itu berbunyi masih bisa diterima Tuhan. Baik, Pak Kures, kalau misalnya kondisi seseorang dalam kondisi koma itu seperti apa ya? Apakah masih bisa bertobat atau tidak? Saya pikir dokter lebih tahu ya. Tapi saya pikir orang yang koma itu sudah kehilangan kesadaran. Taubat itu memerlukan kesadaran. Saya sadar bahwa saya salah. Ya kan? Iya, berarti butuh kesadaran. Saya sadar sehingga saya berjanji tidak mengulangi lagi. Saya sadar sehingga saya memohon ampun kepada Allah. Kalau tidak ada kesadaran bagaimana bisa itu? Tapi orang yang sakit keras, tapi kesadarannya masih ada, masih kemungkinan diterima taubatnya oleh Tuhan kalau dia tulus. Kalau memenuhi syarat-syarat pertobatan, ya kan? Manusia kan kecenderungannya membuat suatu kemakluman. Ada ayat, aturan, ada hukum, tapi dalam hidup kita membuat kemakluman sesuai dengan kepentingan hidup kita. Apa yang kita inginkan. Nah, tapi di sini ada taubat yang sampai tadi Mbak Indah tanya ke Pak Rais ya, sampai di akhir hayat masih diterima ketika masih sadar. Kalau misalkan orang seperti saya yang cenderung banyak khilaf atau secara sengaja, berarti saya akan bertobat berulang-ulang dalam hidup saya. Meskipun saya tahu Allah maha pengasih, lagi maha penyayang, tapi apakah tobat saya diterima gitu? Kalau Anda tulus, saya yakin diterima. Tapi mencapai tulus itulah. Nah itu orang per orang kan? Ya. Orang per orang. Baik, dan berikut ini kita dengarkan dulu pertanyaan dari pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marnita Julia. Pak Kuroi, saya ingin bertanya, apakah pada hari kiamat para nabi akan menemani umatnya masing-masing? Terima kasih. Pada mulanya, semua berkata, urusan saya pribadi menjadikan saya tidak bisa membantu orang lain. Itu di dalam suatu riwayat dikatakan nanti di padang mahsyar itu dilukiskan matahari ini sedemikian rendah sehingga semua orang kepanasan bahkan berkeringat. Ada yang keringatnya sampai di tumitnya, sampai di lututnya, sampai di sini. Semua orang dalam kesulitan. Masyarakat manusia pergi kepada Adam, nabi. Tolong bantu kami. Adam berkata, maaf, saya punya dosa, saya tidak bisa membantu. Pergi kepada Nabi Ibrahim, saya pernah berdosa, saya tidak bisa membantu. Pergi ke Musa, saya tidak bisa, saya pernah bunuh orang, kan ini, secara tidak sengaja. Pergi kepada Isa, Isa bilang saya tidak bisa. Semua kebingungan. Nah, di situ menurut hadis tersebut orang datang pada Nabi Muhammad. Baik, saya akan bermohon pada Allah. Maka beliau sujud. Terus Allah berfirman, angkat kepalamu, mohonlah. Maka di situ Nabi bermohon, ya Allah, ini umat manusia sudah dalam keadaan kesulitan. Jangan biarkan mereka berlarut dalam kesulitan. Jadi kalau Anda tanya, apa semua orang? Pada mulanya semua orang. Sampai Nabi Muhammad bermohon dan diperkenankan permohonannya. Semua. Nabi aja, Nabi Ibrahim aja ini. Baik, Mbak Ines sepertinya sedang berpikir ingin bertanya. Sebetulnya saya berpikir dalam dunia saya sendiri. Bagaimana Mbak Ines? Saya, ini pemikiran saya juga gitu ya. Konsep berpikir begini, bahwa kita tidak bisa mencapai Allah tanpa menyertakan Muhammad. Betul. Bahkan dalam setiap doa. Betapa dulu saya ketika awal saya mencari tentang Allah, tentang Islam, tentang hakikat kehidupan, saya melupakan Muhammad. Lalu saya diingatkan oleh seorang sahabat bahwa Allah akan menghujani kita dengan berkat dan rahmat dan melapangkan setiap permintaanmu, doamu, terkabul atau tidak terkabul, kamu tetap lapang dan bahagia. Sertakan Muhammad dalam setiap doa. Itu saya sangat terharu. Muhammad adalah Nabi kita. Sepertinya seolah-olah Allah membuat suatu birokrasi bahwa ketika kau ingin mencapaiku lewat Muhammad. Kenapa Tuhan menciptakan suatu birokrasi yang sedemikian? Tentu banyak jawaban. Yang terlintas dalam benak saya sekarang begini. Anda mengenal Tuhan melalui Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad adalah orang yang dicintai Allah. Sangat dicintai Allah. Itu doa. Yang ketiga, kita tidak bisa berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Beliau yang membimbing kita. Kita mengenal Allah melalui beliau. Nah, maka ketika berdoa, berdoalah dulu kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Sampaikan, ya Allah, saya tahu beliau adalah orang yang kamu cintai. Saya mendapatkan petunjuk ini melalui beliau. Saya mohon agar supaya engkau melimpahkan rahmat kasih sayangmu kepada beliau. Baru minta. Itu caranya. Karena dia berjasa pada Anda. Kita tidak bisa balas jasanya Nabi Muhammad. Tapi karena Allah cinta, sama halnya dengan satu orang sangat cinta pada anaknya. Anda mau dekat pada orang itu. Anda berkenalan dengan anaknya, sampaikan ini, tunjukkan pada orang tuanya bahwa Anda bersahabat dengan dia, kasih sayang. Anda akan dicintainya. Jadi itu bukan, sebenarnya itu tuntunan Allah. Karena itu setiap doa, pertama puji Allah, yang kedua mohon agar Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad. Dan akhiri dengan puji syukur. Ya Allah, selama ini sudah banyak yang Engkau berikan pada saya. Baik, Bapak, kita akan lanjutkan kembali di segmen terakhir nanti. Mbak Ina juga masih boleh bertanya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Semua kita punya tanggung jawab. Bukan lantas berkata, walaupun apa terus ditanggung semuanya, tidak benar. La taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak memikul dosa jiwa yang lain. Pemirsa, kita telah sampai di segmen terakhir dari Tafsir Al-Misbah kali ini. Nah, Bapak tadi mengenai nasib, saya pernah dengar kalau masing-masing manusia itu akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri ketika nanti di hari kebangkitan. Tapi saya juga pernah dengar bahwa seorang wanita itu akan ditanggung dosa dan pahalanya itu oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, dan suaminya. Prinsipnya setiap orang yang berdosa menanggung sendiri dosanya. Bisa jadi saya mempunyai kewajiban kepada seseorang, katakanlah kepada anak saya. Saya tidak melaksanakan kewajiban itu. Saya berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban saya. Iya kan? Kalau saya tidak didik dia. Tapi kalau saya sudah didik dia, dia sudah dewasa dan tidak mau, saya sudah bebas dari dosa. Semua kita punya tanggung jawab. Bukan lantas berkata, walaupun apa terus ditanggung semuanya, tidak benar. La taziru waziratu wizra ukhra. Satu jiwa tidak memikul dosa jiwa yang lain. Di sini yang dipikul oleh suami atau oleh istri adalah dosanya sendiri karena tidak melaksanakan kewajibannya. Misalnya nih, ada seorang anak yang mungkin sholatnya bolong-bolong gitu. Ayo sholat, jangan kamu memberatkan almarhum ayahmu. Banyaknya orang tua yang anaknya tidak becus. Tapi kalau dia tidak becus karena dia lengah dari mendidiknya itu. Bahkan itu ada riwayat, nanti di hari kemudian ada orang tua yang sudah melangkah menuju ke sorga, anaknya yang durhaka ini bermohon pada Tuhan, wahai Tuhan, ini yang mengakibatkan saya durhaka. Tertahan dia, karena dia tidak didik, dia tidak bimbing. Iya kan? Bukan hanya itu. Seorang istri yang menyetujui sikap buruk suaminya. Katakanlah istri yang tahu suaminya korupsi. Ikut tanggung jawab atau tidak? Kalau dia restui itu. Kalau dia tidak beri nasihat, dia bertanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan dari korupsinya, tapi tanggung jawabnya bahwa dia membiarkan itu tanpa menegurnya. Atau dia membiarkan itu dan dengan senang hati menerima hasil korupsinya. Itu dia tanggung jawab dong. Aturan Tuhan dalam bentuk agama ini membawa kita pada kebaikan dan sangat logika. Tapi tadi saya masih penasaran, ilmu dan iman gitu. Iman berdiri sendiri, ilmu berdiri sendiri. Tapi Pak Quraisy tadi bilang dua-duanya harus dipadupadankan. Apakah tuh Allah menilainya berbeda ketika orang beriman tapi tidak berilmu, tapi dia sangat beriman pada Allah? Atau orang yang terus menggali dirinya, mengisi dirinya dengan berbagai ilmu yang ada di muka bumi ini, lalu tapi dia terus beriman pada Allah? Saya pikir kalau dia terus beriringan dengan imannya di hati, dia akan makin bijaksana. Oh iya pasti. Dan penuh dengan kedalaman. Betul. Dua-duanya kita butuhkan. Ilmu kita butuhkan, iman kita butuhkan. Orang berkata ilmu itu hiasan lahir, iman itu hiasan batin. Dengan ilmu Anda dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan Anda. Dua-duanya kita butuhkan. Punya ilmu, tidak punya iman, tidak ada gunanya. Orang berkata lagi, ilmu itu memelihara Anda di dunia. Iman itu menguntungkan Anda di akhirat. Sebenarnya di dunia juga untung dengan ilmu, tetapi lebih banyak keuntungannya di sana. Saya kira jadi kita butuh dua-duanya. Iman tanpa ilmu itu tidak banyak. Iman tanpa ilmu itu orang berkata seperti kompas di tangan bayi. Baik, Pak Quraisy, mungkin ini saatnya untuk menarik kesimpulan dari akhir surat Ar-Rum. Alhamdulillah. Kita lihat beberapa yang kita ingin simpulkan. Yang pertama saya kira ayat-ayat kita ini mendorong kita untuk membuka mata, telinga dan hati. Semakin terbuka mata, telinga dan hati, semakin banyak ilmu dan semakin banyak hikmah yang masuk di dalam hati. Yang kedua yang saya ingin katakan, manusia tidak dapat luput dari kelemahan. Kendati dalam satu saat ia merasa kuat, tetapi kekuatan akan berkurang dan berkurang hingga lenyap. Karena itu manusia membutuhkan sandaran dari yang maha kuat yang tidak mengalami kelemahan. Allah membangkitkan manusia dari kuburnya dalam keadaan serupa dengan keadaannya ketika hidup di dunia. Karena itu, Kalau ketika hidup di dunia seseorang mengingkari kebangkitan, maka kendati mereka menyadari bahwa mereka pernah mati dan saat itu memang benar-benar telah bangkit, namun akal fikirannya masih saja tidak mengakui itu. Ini yang tadi ada perbedaan antara ilmu dan iman. Raihlah keduanya. Amin. Orang-orang terkemuka seperti para nabi, rasul dan syuhada serta ulama menggabung ilmu dan iman. Tapi orang kebanyakan boleh jadi hanya mampu beriman, keimanan yang lahir dari persesuaian objek iman dengan kecenderungan hati mereka. Bukan punya alasan. Itu dikatakan begini, kalau ada satu orang mencintai seseorang, terus ada orang lain berkata, si A itu cinta sama kamu. Dia percaya enggak? Karena sesuai dengan keinginannya. Enggak ya, dia mau lihat buktinya, dikasih bukti sedikit. Coba lihat, kalau dia lewat di sini, dia akan menoleh kemari. Belum tentu kan dia menoleh untuk melihat sini. Yeah. Nah, itu iman tanpa ilmu. Bisa, itu orang kebanyakan. Tapi orang yang tingkatnya tinggi, itu menggabung antara iman dan ilmu. Ada yang mesti dipercaya, walaupun kita tidak tahu. Tapi ada ilmu yang menggunakan akal sehingga kita membenarkan berdasar pengetahuan kita. Itu saya kira mungkin kesimpulan kita di... Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Dan Bapak Kurang, terima kasih banyak atas penjelasan dan penjabarannya hari ini. Mbak Ina juga terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan ketenangan batin juga. Amin. Baik, pemirsa, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyambut bulan Syawal. Untuk itu marilah kita kembali fitrah, kita kembali ke asal. Mari kita buka mata hati kita agar kita bisa mengambil syafaat dan hikmah dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang yang lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.